Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imamul Hafiz Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang ketujuh yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, zikrul hasli ala luzumit tawadhu' wa mujanabatil kibr. Penyebutan tentang anjuran agar senantiasa bersikap tawadhu' dan menjauhi sikap sombong. Baik. Pada pertemuan terakhir kita telah membacakan ucapan beliau rahimahullahu taala, al-wajibu 'alal 'aqil luzumu tawadhu' wa mujanabatu takabbur. Wajib bagi orang yang berakal untuk senantiasa bersikap tawadhu', merendah, ya, wa mujanabatul kibr, dan menjauhi sikap al-kibr, sikap sombong. Nah, walau lam yakun tawadhu', atau walau lam yakun fit tawadhu'i khoslatun tuhmat illa annal mar'a kullama katsara tawadhu'uh izdada bidzalika rif'ah lakana al-wajibu 'alaihi alla yatazayya bighairihi. Kalaulah tidak ada pada sikap tawadhu' sesuatu yang dipuji melainkan bahwa seseorang setiap kali semakin banyak dia memiliki sikap tawadhu', maka semakin bertambah pula ya ketinggian derajatnya. Semakin dia merendah ya, maka derajatnya pun semakin tinggi di tengah-tengah manusia. Lakanal wajibu alaihi alla yatazayya bighairihi. Maka tentunya yang wajib baginya untuk tidak berhias dengan selainnya, yakni dengan selain sikap at-tawadhu'. Nah, yakni beliau menyebutkan kepada kita tentang keutamaan, kemuliaan yang akan didapatkan seorang hamba apabila dia memiliki sikap tawadhu, merendah di hadapan manusia, di hadapan kaum mukminin. Waqfid janahaka lil mukminin, rendahkanlah sayapmu, ya ini tawadhu'lah engkau, merendahlah engkau kepada kaum mukminin. Ini ya, lawan dari sikap tawadhu' adalah al-kibr, sombong. Ya, sikap sombong sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ciri utamanya adalah apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Al-kibr, kesombongan adalah menolak al-haq wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Inilah kibr. Sehingga ketika didapati ada seorang, ketika disampaikan kepadanya al-haq, ya, yang jelas, yang tidak ada kesamaran padanya, ya, suatu yang hak, kemudian dia menolaknya, maka inilah hakikat kesombongan. Walaupun mungkin orang tersebut, ya, terlihat santun, ya, omongannya lembut. Nah, ya kalau berbicara suka menunduk misalnya, tapi ketika disampaikan kebenaran, disampaikan sunnah, dia menolak, inilah kesombongan. Ya, batul haq, menolak al-haq. Nah, sehingga sikap sombong tidak bisa kita memvonis seseorang hanya dengan melihat penampakan zahirnya. Ya, sebagaimana ya seorang yang terlihat berpenampilan bagus, ya, pakaian bagus, sendal yang bagus. Nah, yang demikian ini bukan sikap sombong, sebagaimana dalam hadis ketika sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasan. Wahai Rasul, sesungguhnya seseorang itu senang apabila pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Ini apakah hal seperti ini ya masuk di dalam kategori sombong? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, batrul haq wa ghamtun nas. Al-kibr batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak al-haq dan merendahkan manusia. Ini. Ya. Nah, adapun orang yang hanya sekedar menampakkan penampilan yang bagus, kalau itu dia melakukannya ya dalam rangka untuk menampakkan nikmat Allah, ya tidak masalah, bahkan dianjurkan ya untuk seorang berpenampilan yang bagus, asalkan tidak berlebihan di dalam berpakaian ya. Nah, kecuali berpakaian yang melampaui batas, berpakaian isbal misalnya ya, memakai sarung ataupun memakai pakaian sampai mata kaki atau melewati mata kaki. Ini sombong. Ya. Nah, di antara hikmah mengapa seorang dilarang isbal, ya? Karena apa? Karena menimbulkan kesombongan. Nah, dan tentunya isbal ini haram walaupun seorang yang melakukannya bukan karena sombong. Nah, isbal haram. Mungkin ada yang mengatakan, oh itu isbal kan yang dilarang kalau sombong. Lah, walaupun seorang melakukannya bukan dalam rangka sombong, ya, tapi isbal dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Ya, apa yang melewati mata kaki maka di dalam neraka. Nah, maka isbal merupakan dosa besar. Nah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan perkara yang sepele. Sehingga berhati-hati seorang ketika berpakaian. Nah, ketika mungkin dia diingatkan, oh ini nggak boleh isbal. Rasul melarangnya, oh enggak, saya bukan sombong. Nah, ini hakikatnya kesombongan yang seperti ini. Karena diingatkan bahwa ini dilarang Rasul, dia mengatakan, oh tidak, ini sombong. Ya. Baik, kita lanjutkan. Watawadu' tawadu'an. Tawadu' itu ada dua macam, terbagi menjadi dua. Ahaduhuma mahmudun wal akhar mazmum. Yang pertama tawadhu' yang terpuji. Ya, yang kedua tawadhu' yang tercela. Mazmum. Wa tawadhu'ul mahmud, adapun tawadhu' yang terpuji adalah tarkut tatawuli 'ala ibadillah wal izra'i bihim. Tawadhu' yang terpuji adalah meninggalkan sikap meninggikan diri. Ya. Meninggalkan sikap meninggikan diri, yakni tidak meninggikan dirinya di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa dirinya yang paling lebih baik dari sisi kedudukannya, ya. Nah, ataupun dari sisi amalannya. Nah, dia tidak menganggap dirinya tinggi di hadapan manusia. Nah, wal izra'i bihim, dan tidak merendahkan mereka. ini tawadhu, yang terpuji. Ya. Nah, seorang yang memiliki sikap tawadhu pada hakikatnya adalah orang yang benar-benar menyadari hakikat dirinya. Ya. Nah. Dia menyadari bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Ya. Ketika melihat seorang yang lebih tua darinya, dia menganggap, oh ini dia lebih tua dari saya. Ya. Amalannya lebih banyak dari saya, lebih terdahulu dari saya, sehingga dia menghormati yang tua. Nah, ketika melihat yang lebih muda darinya, dia menganggap, oh ini ya, dia belum ada dosa, belum banyak dosa, sementara saya sudah banyak dosa. Nah, ini sikap tawadhu. Ya. Nah, wa tawadhu al-mazmum. Yang kedua, tawadhu yang tercela. Yaitu apa? Huwa tawadhu'ul mar'i alladhi lidunya. Atau huwa tawadhu'ul mar'i lidzid dunya. Raghbatan fi dunya. Yaitu seseorang merendahkan dirinya di hadapan pemilik dunia, ya. Seorang merendahkan dirinya di hadapan pemilik dunia dalam rangka untuk mencari dunianya, untuk mendapatkan dunianya. Ini tawadhu, ya, yang mazmum. Yang pada hakikatnya ini bukan tawadhu namanya, ini namanya dzul. Ini namanya menghinakan diri, penghinaan. Ya. Nah, ini tercela. Nah, merendahkan diri di hadapan orang-orang yang memiliki jabatan misalnya, direndahkan dirinya. Nah, ya, melakukan apa saja yang diperintahkan, walaupun mungkin perintahnya itu menyelisih syariat, tidak boleh. Ya, yang seperti ini namanya zul, kehinaan, bukan tawadhu. Adapun tawadhu itu pada hakikatnya, ya, merupakan sesuatu yang mengangkat derajat seseorang. Tapi yang kedua ini pada hakikatnya dia akan terhina. Nah, ini mazmum, tercela. Karena tujuannya apa? Dunia. Nah, yang seperti ini, ya, tidak sepantasnya untuk seorang mukmin memiliki sikap tawadhu yang seperti ini. Ya. Kita lihat bagaimana para ulama di hadapan penguasa, mereka tidak merendahkan diri. Ya, bahkan penguasa-penguasa mereka sangat menghormati, sangat memuliakan para ulama. Ya, merendah mereka di hadapan para ulama. Nah, ini. Dan sebaliknya, mereka para ulama tidak menunjukkan sikap butuh mereka kepada penguasa. Nah, dalam rangka mencari dunia. Nah, sehingga mereka menjadi seorang yang mulia. Nah. Taib. Fal atil, kata beliau, maka orang yang berakal yalzimu mufaraqati atau mufaraqatat tawadhu' al-mazmum 'ala al-ahwali kulliha. Maka orang yang berakal dia senantiasa menjauhi tawadhu' yang mazmum. Sikap tawadhu' yang tercela pada seluruh keadaannya. Ya. Nah, pada seluruh keadaan dia menjauhi sikap tawadhu' yang tercela ini. Nah, merendah untuk mendapatkan dunia. Wala yufariqu tawadhu' al-mahmud 'ala al-jihad kulliha. Nah, dan tidak meninggalkan tawadhu' yang terpuji di atas seluruh, ya, seluruh sisinya, yaitu di seluruh keadaannya. Ya, dia senantiasa bersikap tawadhu' dengan tawadhu' yang mulia. Nah, kadang sebagian orang malah sebaliknya. Ya, di hadapan, di tengah-tengah, ya, kaum muslimin, di tengah-tengah ahlu sunnah misalnya, di tengah-tengah para penuntut ilmu, wah, merasa dirinya yang paling mulia, ya, merasa dirinya yang paling lebih. Nah, karena merasa mungkin dia memiliki jabatan, ya. Nah, dengan seenaknya dia, ya, naam, merendahkan para penuntut ilmu, memanfaatkan para penuntut ilmu misalnya untuk kepentingan-kepentingan dunianya. Nah, sebaliknya di hadapan pemilik dunia dia merendah. Nah, ini, ya, ini sesuatu yang tidak sepantasnya, apalagi bagi orang-orang yang telah ya, mengenal sunnah. Nah, hendaknya dia merendah di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan ikhwah dia merendah, ya. Nah, bukan sebaliknya, merendah di hadapan pemilik dunia. Nah, dengan bosnya misalnya, ya. Nah, dia merendah apa yang diperintahkan oleh bosnya, ya, semuanya dilakukan. Yang menjadi aturan-aturan bosnya di tempat kerjanya misalnya, semuanya dilakukan. Ya. Walaupun mungkin itu ya akan mengganggu dia dalam melaksanakan aktivitas agama. Nah, bosnya menyuruh ya untuk melakukan satu pekerjaan yang mungkin akan menunda sholatnya misalnya, dilakukan, dituruti. Nah, ya, takut kehilangan dunia kalau tidak nurut dengan pimpinannya, dengan atasannya, khawatir dunianya hilang. Nah, ya. Nah, walaupun mungkin bosnya dari kalangan orang-orang kufar, contoh saja misalnya ya, tapi sebaliknya di hadapan ikhwan, di hadapan ikhwah, saudara-saudaranya, dia meninggi, ya, dia merasa bos gitu ya. Kalau di hadapan ikhwah dia merasa bos, jadi bos seperti itu. Taib, ya. Kemudian kita lanjutkan. Qala rahimahullah Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala, beliau membawakan asar dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, innar rajula idza tawadha lillah rafa'allahu hakamatah. Sesungguhnya seseorang apabila bertawaduk karena Allah, ya, dia bersikap tawaduk lillah karena Allah, rafa'allahu hakamatah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat hakamatah, ya, ini qadrah, Allah akan mengangkat derajatnya, ya. Hakamah, hakamata, kalau secara bahasa artinya mayudha'u fi ra'sid dabbah, apa yang diletakkan di kepala hewan tunggangan, ya, semacam apa namanya, tali kekang, ya. Nah, itu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya ketika dia bertawadhu, merendah diri karena Allah, bukan karena dunia, karena Allah. Nah, waqala, dan mengatakan, wallahu alam di sini waqala yang dimaksud apakah Umar bin Khattab, apa waqala maksudnya Allah mengatakan, ya, in ta'ish na'ashakallah, ya, maka dikatakan kepadanya, in ta'ish na'ashakallah, in ta'ish yani irtafi', naiklah engkau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menaikkan derajatmu. Ini ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang zahir di sini ucapan Umar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, in ta'ish na'ashakallah. Nah, angkatlah dirimu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatmu. Fahuwa fi nafsi saghir wa fi ayunin nasi kabir. Dia melihat, ya, dengan dia menganggap dirinya itu saghir, dia menganggap dirinya itu kecil, ya, tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa, tidak punya nilai. Wa fi ayyuni nasi kabir, padahal di hadapan manusia dia besar. Ya, dia orang mulia. Nah ini, ya, orang tawadhu. Dia menganggap dirinya ini hina. Ya. Saya ini bukan siapa-siapa. Ya, saya orang lemah, miskin. Nah, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati saya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menutupi aib saya, ya. Saya tidak ada apa-apa di hadapan manusia misalnya. Nah, ini dia sadar diri, mengerti kadar dirinya. Rahimallah, rahimallahul mar'a arafa qadra nafsih. Ya, atau rahimallah, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Nah, ini maka dia pun akan diangkat derajatnya di tengah-tengah manusia. Wa idza takabbarul 'abdu wa 'ada tawrahu wa hassahu Allahu ilal ard. Nah. Kemudian kata beliau, apabila seorang hamba itu bersikap takabur, memiliki sikap sombong, meninggikan diri di hadapan manusia, menganggap dirinya banyak kelebihan, merendahkan yang lainnya, merasa dirinya paling berilmu, yang lainnya bodoh misalnya, ya, nah, menganggap dirinya paling mulia, yang lainnya hina, nah, maka kata beliau, wa'ada taurahu, dan dia ada taurahu, yakni tajawaza qadrahu, dia melampaui batasan kadarnya, dia melampaui batas dirinya, ya, wahasahullahu ilal ard, nah, wahasahullahu ilal ab, wahasahu hasahu, yani kasarahu wa qasamahu. Allah akan mematahkan dia, ini Allah akan merendahkan dia, menghinakan dia, ya, menjatuhkan dia sampai ke bumi, yani benar-benar akan merendahkan dia. Nah, ini ketika seorang semakin meninggikan dirinya, semakin hinalah dia. Nah, nah ini, dan perkara seperti ini perkara yang realitanya jelas, ya. Nah, di dalam kehidupan sosial sehari-hari juga yang seperti ini, ya, itu dengan mudah akan kita dapatkan, ya, ketika seorang merasa di tengah-tengah kelompoknya, di tengah-tengah manusia, dia meninggikan diri, biasanya orang akan menganggap dia rendah, menganggap dia hina. Baik. Wa qala akhsa'akallah. Nah, atau akhsa'akallah. Hinalah engkau, semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakanmu. Fahuwa fi nafsihi kabirun wa fi ayunin nasi saghir. Kebalikan dari yang tadi, dia menganggap dirinya besar, ya, dia menganggap dirinya mulia. Wa fi ayunin nasi saghir, padahal di hadapan manusia dia itu kecil. Nah ini, ya, nah, sejarah telah mencontohkan kepada kita, ya, manusia yang paling kufur, Firaun, bagaimana dia menganggap, ya, karena sombongnya dia, ya, sampai dengan beraninya dia mendudukkan kedudukannya seperti kedudukan ilah, menganggap dirinya Tuhan, ya, menganggap dirinya ilah. Wa qala ana rabbukumul a'la. Nah, Firaun mengatakan, aku adalah Rob kalian yang paling tinggi. Subhanallah. Nah, tidak menyadari asal usul dia itu dari apa. Nah, khuliqa min ma'in mahin. Dia diciptakan dari air yang hina. Nah, ini manusia. Kalau dia sadar kedudukan dirinya, dari apa dia diciptakan, ya. Nah, maka tentunya tidak ada manusia yang sombong. Ya. Nah, apa yang perlu disombongkan oleh manusia? Nah ini. Nah, sebagian para ulama, ya, mereka ada yang mengatakan apa yang disombongkan oleh manusia? Ya, kalau dia setiap hari aja membuang kotoran, ya, membuang kotoran yang sangat menjijikkan, apa yang perlu kita sombongkan? Ya. Nah, suatu yang kita makan, ya, masuk ke dalam perut kita, bukan keluar, bukan menjadi emas, ya kan? Bukan menjadi sesuatu yang mulia. Nah, menjadi kotoran. Kecuali keluar emas, ya kan? Nah, BAB keluar emas. Ini mulia kalau yang seperti ini, ya. Nah ini supaya manusia sadar apa yang perlu disombongkan, ya, rupa, ya, nah, kecantikan, ketampanan, ya, secantik-cantiknya orang, setampan-tampannya orang, kalau buang air yang ngeden juga, ya. Baik, nah ini apa yang perlu disombongkan? Nah, ini supaya manusia sadar, ya, bahwa manusia itu hina, ya, tidak ada yang perlu untuk disombongkan. Baik, kita lanjutkan. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim rahimahullah, at-tawadhu yarfa'ul mar'a qadran. At-tawadhu, sikap merendah diri akan mengangkat derajat seseorang. Wa yu'dhimu lahu khataran, dan akan mengagungkan kedudukannya. Ya. Khotoran maknanya qimah, akan membesarkan nilainya. Ya. Dia akan menjadi seorang yang sangat bernilai di tengah-tengah manusia. Nah, wa yaziduhu nublan, dan akan menambahkan kemuliaan bagi dirinya. Nah, akan menambah kemuliaan. Nah, ini keutamaan dari seorang yang memiliki sikap at-tawadhu. Nah, sehingga hendaknya, ya, seseorang melatih untuk merendahkan dirinya, bukan menghina, ya, bukan menghinakan diri, tapi merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan manusia. Ya, tidak menganggap dirinya itu lebih. Nah, inilah yang dicontohkan para ulama kita. Tidak ada para ulama kita yang sombong. Ya. Tidak ada. Kalau kita baca sirah-sirah ulama, ya, atau kalau kita mau mencari gambaran bagaimana sikap tawadhu, maka bacalah biografi para ulama, sirah-sirah para ulama. Ya. Di situ sangat banyak disebutkan bagaimana para ulama mereka tawadhu. Ya, padahal mereka mulia. Nah, mereka sangat menjauhi ketenaran. Ya, sangat menjauhi ketenaran. Nah, ketika manusia senantiasa mengikuti mereka, mereka pun menghindar. Takut terkenal. Ya. Nah, ini. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ketika beliau sedang di tengah-tengah manusia, ya, berbondong-bondong untuk mengambil air minum di tengah-tengah manusia, ya, tidak ada orang-orang yang mengetahui, tidak ada orang-orang yang mengenal beliau. Beliau merasa inilah, ya, beginilah yang namanya kehidupan yang sesungguhnya. Ya, tidak ada yang mengenal kita, artinya tidak ada yang menganggap kita lebih. Nah, senang beliau. Nah, ini, ya, kecenderungan manusia itu senang kalau dipuji, ya kan? Senang apabila apa, mendapatkan kedudukan, dianggap di tengah-tengah manusia, kecenderungan kita biasanya senang. Nah, ini yang seperti ini hendaknya seorang melatih, ya, melatih jiwanya. Nah, hatta walaupun mungkin, ya, seseorang telah melakukan banyak hal, baik itu dalam dakwah, ya, nah, dalam perkara-perkara kemanusiaan, dalam membantu orang lain misalnya, hendaknya dia tetap menjaga sikap tawadu. Jangan menganggap dirinya itu sudah melakukan yang terbaik, ya. Menganggap dirinya itu banyak jasa, nah ini, ya. Menganggap wah, peran saya dalam usaha ini atau dalam dakwah ini tuh sudah nggak terhitung lagi, ya. Nah, jasa saya sudah wah banyak. Nah, dari mahat ini belum berdiri misalnya sampai mahat ini sudah menjadi besar, ya, wah sudah nggak terhitung misalnya, ya. Jadi menganggap dirinya itu sudah banyak jasanya. Berapa banyak manusia yang telah saya kenalkan dengan sunnah, ya. Nah, ini atau berapa banyak manusia yang telah saya berhasil saya islamkan. Nah ini, merasa dirinya banyak jasa. Nah, yang seperti ini, ya, akan menyebabkan seorang, ya, masuk di dalamnya sikap takabur, waliyadzubillah, ujub. Ini nanti akan diperingatkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, ya. Nah, hendaknya kita merasa kita tidak melakukan apa-apa, walaupun mungkin kita telah berbuat banyak hal, ya, berkorban dengan sepenuh harta kita, sepenuh jiwa kita, tapi anggaplah itu tidak ada apa-apa, ya. Anggaplah apa yang kita lakukan itu tidak ada nilainya sedikit pun, ya. Lebih banyak kekurangan yang kita miliki daripada kelebihannya. Nah, ini untuk melatih seorang agar bersikap tawadhu. Baik, at-tawadhu lillahi jalla wa ala dharbain. Nah, tawadhu lillah azza wa jalla itu dua bentuk, ya, ada dua bentuk. Nah, ahaduhuma, yang pertama, tawadhu'ul 'abdi li rabbihi indama ya'ti min at-tha'at. Sikap tawadhu seorang hamba terhadap Rabb-nya ketika dia melakukan amalan-amalan ketaatan. Ya. Sikap tawadhu seorang hamba kepada Allah, ini bentuk yang pertama. Sikap tawadhu seorang hamba kepada Allah ketika dia melakukan amalan-amalan ketaatan. Ghayra mu'jabi bi fi'lih. Tanpa dia merasa mu'jab. Tanpa dia merasa kagum dengan perbuatannya. Ini. Ya, ujub. Ini sesuatu yang sangat berbahaya bagi amalan seorang hamba, ya. Sikap ujub, merasa apa yang dilakukan itu wah, ya. Nah ini, wala ra'in lahu indahu halatan yujibu biha asbabal wilayah. Nah, dan tidak ada sikap riya, ya, wala ra'in lahu indahu, tidak ada sikap riya di sisinya, ya, ketika keadaan itu menjadikan sebab dia mendapat kekuasaan, ya. Nah, illa an yakunal maula jalla wa az huwalladhi yatafaddalu alaih. Nah, hanya saja al maula jalla wa az, Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang memberi keutamaan padanya, ya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi keutamaan padanya. Nah, wa hadha tawadhu huwa sababud dafi' li nafsil ujbi 'anit ta'at. Kata beliau, ini adalah tawadhu yang merupakan sebab untuk menepis sikap ujub, untuk menolak sikap ujub di dalam melakukan ketaatan. Nah ini, ya. Seorang ketika melakukan ketaatan, ya, hendaknya dia jangan merasa telah melakukan sesuatu yang terbaik. Nah ini, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, apapun yang kita lakukan dari amalan-amalan kebaikan, ya, jangan kita merasa diri kita telah melakukan sesuatu yang sudah paling baik, ya. Bahkan hendaknya seorang itu senantiasa merasa dirinya kurang. Nah, ya, ketika dia melakukan banyak amalan ketaatan misalnya, ya, banyak bersedekah atau banyak melakukan sholat malam, ya, jangan merasa saya sudah bertahun-tahun tidak pernah tinggal sholat malam misalnya, tidak pernah tinggal puasa sunnah, ya, sepertinya amalan saya sudah cukuplah untuk tabungan nanti misalnya, nah, sudah cukup, merasa sudah cukup, nah, ini, ya, atau menganggap dirinya lebih, ya, melihat orang lain misalnya tidak melakukan amalan seperti yang dia amalkan, dia merasa orang lain ini tidak ada apa-apanya. Nah, ini, ya, hati-hati. Kalau muncul sikap-sikap seperti ini di dalam diri kita, ya. Nah, baik, ini ya. Dia harus merasa apa yang dia amalkan itu semata-mata karunia Allah, ya. Nah, itu semata-mata karunia Allah. Dia bisa melakukan amalan ketaatan itu semata-mata kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia sadar. Kalau bukan karena rahmat Allah, bukan karena kemudahan dari Allah, dia tidak bisa melakukan amalan ketaatan. Sehingga dia pun semakin bertambah amalannya, semakin dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin dia merasa dirinya, ya, tidak memiliki apa-apa. Dia pun mengingat bahwa karunia Allah yang diberikan kepadanya itu sangat besar. Apa yang dia lakukan dari amalan ketaatan itu tidak sebanding dengan nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya. Nah, ya. Intinya dalam beramal jangan seorang menghitung-hitung. Nah, ini ya. Istaqimu walan tuhsu. Hendaknya kalian beristiqomah dalam amalan, walan tuhsu, jangan sekali-kali kalian menghitung-hitung, mengkalkulasi amalan, ya, sholat sudah, puasa sudah, sedekah sudah, ya, nah, apalagi dihitung-hitung semua, amalan dihitung, jangan, istaqimu walan tuhsu. Tidaknya kalian beristiqomah, sudah, jalankan saja amalan ketaatan, jangan dihitung-hitung. Nah, ini dalam beramal, ya. Nah, bahkan sebaliknya, hendaknya kita banyak-banyak istighfar setelah melakukan amalan, hendaknya seorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amalannya, ya, banyak kekurangan, mungkin amalannya ada disusupi riya yang dia tidak sadar, ada disusupi ujub. Ya, namanya manusia, ya, tidak ada yang sempurna. Nah, oleh karena itu setiap selesai sholat 5 waktu kita disyariatkan untuk apa? Untuk istighfar, ya. Padahal kita habis sholat, ya kan? Istighfar kan pada hakikatnya minta ampun kepada Allah. Nah, kita habis sholat, kenapa kita istighfar? Disyariatkan istighfar. Salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, istighfar. Hikmahnya apa? Hikmahnya mungkin di dalam sholat kita terdapat kelalaian, sholat kita gak khusyuk, ya. Nah, sehingga istighfar itu dia akan menutupinya dengan istighfar. Baik, ini tawadhu bentuk yang pertama, ya. Wa tawadhu'ul akhar, dan tawadhu yang lainnya, kalau tawadhu yang pertama tadi terkait amalan ketaatan. Nah, tawadhu yang kedua ini adalah terkait dosa. Huwa dira'ul mar'i nafsahu, yaitu seseorang merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Ya. Wastihqaruhu iyyaha 'inda dzikrihi ma qarafa binal ma'atim. Ya. Dan bentuk penghinaannya terhadap dirinya ketika dia mengingat dosa yang dia lakukan. Nah, ini. Ketika mengingat dosa. Nah, ini ya. Ingat dosa. Oh. Nah, dosa saya sangat banyak misalnya. Ya. Hatta la yara ahadan minal alam illa wa yara nafsahu dunahu fit ta'at wa fawqahu fil jinayat. Sehingga apa? Dia tidak melihat seorang pun di dunia ini kecuali dia melihat dirinya itu di bawahnya. Setiap dia melihat orang, dia menempatkan dirinya di bawah orang tersebut, tidak merasa lebih. Ya, tidak merasa lebih. Baik itu dalam ketaatan, dari sisi ketaatan ketika dia melihat orang, wah masya Allah, ya orang ini mungkin lebih banyak amalannya dari saya, ya lebih ikhlas mungkin dia dalam beramal, walaupun mungkin ya tidak terlihat. Nah sementara saya walaupun sudah beramal ya mungkin riya. Nah ini ya dalam hal ketaatan. Demikian pula dalam hal dosa, ketika dia melihat orang, ya wah mungkin dosa saya lebih banyak dari dia. Nah, ini ya. Dan ini juga ya, ketika kita bisa menyadarkan diri kita dengan hal seperti ini, ya hal ini akan menjauhkan kita dari yang namanya apa? Ghibah. Nah, menghibahi aib-aib orang, ya. Nah, hendaknya kita menyibukkan dengan ya dosa-dosa kita sendiri. Jangan menyibukkan dengan kekurangan orang, oh, si fulan ini, si fulan seperti ini, ya lupa kalau diri kita masing-masing juga punya dosa, juga punya banyak kekurangan, ya. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala masih menutupi aib-aib kita, itu saja. Sehingga ketika kita melihat ada saudara kita, ya, melakukan kekeliruan, terjatuh ke dalam kesalahan, ya. Nah, yang tidak terkait perkara usul, perkara manhaj tentunya ya. Nah, kita tidak langsung memvonis, wah, ini orang ini, nah, sudah tidak ada harganya di hadapan dia, ya. Bahkan apa, sibuk mencatat, nah ini, ya, sekarang kan. Ya di masa-masa sekarang, ya banyak orang-orang yang sibuknya mencatati aib-aib orang, dicatat. Si fulan, wah catatannya 1, 2, 3, 4 dicatat, ya. Nah, seolah-olah dirinya apa mewakili tugas malaikat Raqib Atid, ya, malaikat pencatat dosa-dosa orang. Lupa kalau dirinya juga banyak kekeliruan. Nah ini. Nah. Ya, punya dokumen buku catatan si fulan yang sewaktu-waktu bisa dikeluarkan, kalau si fulan macam-macam selesai nih dikeluarkan buku catatan dosanya, walaupun mungkin si fulannya sudah bertobat, ya sudah bertobat. Nah inilah ya yang menyebabkan dakwah pun semakin kacau walau sudah seperti ini, karena ya sibuk mencatati aib-aib orang. Nah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, An Abdillah Ibni Bakr, dengan sanad beliau, beliau membawakan An Abdillah Ibni Bakrin bin Abdillah Al-Muzani rahimahullah qala li abi, berkata kepadaku ayahku, yani Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah, ya bunai, wahai anakku, laulam ahduril musim la rajautu an yughfara lahum. Wahai anakku, walaupun aku tidak menghadiri musim, tidak menghadiri musim haji maksudnya, walaupun aku tidak menghadiri, ya tidak menunaikan ibadah haji, la rajautu an yughfara lahum, ya aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, mengampuni mereka, ya. Nah, yakni tetap meminta atau mendoakan ampunan bagi saudara-saudaranya. Nah, tetap memiliki perhatian terhadap saudara-saudaranya, ya didoakan kebaikan, dimohonkan ampun. Nah ini para ulama, walaupun tidak melakukan sesuatu ya amalan yang utama seperti beliau, ya tidak menunaikan ibadah haji, tapi tetap berharap